Jadi gue kudu mikir ya, jadi ayat kursi itu dipilih ulama perkara ini apa? Ayat itu, kemudian spesial dengan kalau nunggu buatan sakit ilham, nah, gak mau ayat kursi gue mau coba lisan, gue mau coba hati, setiap saat aku memang suka, kemudian luar biasa Allahu ti Allah iku Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum al hayyu dzat sing urip mergo sing gampang bedakno Allah mbek Nabi Isa ambek berhala ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita gampangane tau ngidolakno Isa kaya apa tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran mergo nyatane cara mereka pun Isa mati di salib utawa cara Islam Isa iku diangkat di itu objek apapun hibati Isa diangkat diposisikan di langit di kerennya apa? Jadi di itu objek berarti yang keren adalah subjeknya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan nak pangeran mati ku piye nak kowe mati kan gak punya akibat apa-apa srengenge tetap baik-baik saja sistem falak apa galaksi baik-baik saja sistem alam baik-baik saja wong sing mati kowe bayangno nak sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu enggak keren, karena bergantung itu enggak keren. Al-qayyum yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Oh, itu kan terus sopan. Lu kan maca ayat kursi sopan. Bejane Gusti kula maca ayat kursi. Kowe ora maca iku kasihati mbahmu. Bocah kok. Bocah ora bakat wali. Teke wis elek. Kuwak ben di materekno. Kasihati opo nek maca ayat kursi. Kasihati mbahmu ngono. Jimat ya seneng. Ora seneng. Maksudku tapi mbok gedingi teman-teman yo ora oleh njen rezekine kadol jimat ke piye. Sing iso ngatur rezekine wong sapa wis kepen kok wis pura pangeran. Pratis pura ora apa-apa kelakuan kok ngono iku piye. Wis terserah pangeran ae. Dadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian setelah hidup itu bisa saja enggak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la ta'khuduhu sinatu wala nawm. Dan zat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman punya Tuhan yang spesial yaitu hidup dan berdiri sendiri tidak ngantuk tidak tidur. Terus budi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi. Keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia, ngamen nak lara ning rumah sakit tuh, oksigene larange ngono. Padahal kowe nak ra lara, oksigen di mana-mana gak tau bah. Jadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng karena alam ini milik zat yang enggak butuh alam raya sehingga kita yang make. Allah bikin air, Allah enggak butuh minum. Allah bikin pari, padi enggak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita enggak ikut punya akhir seneng mbek pangeran. Cek apike jenengan Gusti gawe ora melok nganggu, sing nganggu kita-kita ini. Coba aku ora roh gawe rokok gunane apa ora roh. Ya gunane pekerjaan Gus menyerap tenaga. Yes. Saudi menimu, sementing kue roh gunani rokok, paham ke? Roh gunani rokok roh carane mandorot kanggo kue, jadi bodoh roy lah sementing ke, ya apa-apa tapi, lalu senang kue kue ni kiai kiai, hanya rawon wong pinter kue on kue kiai, yes, lalu ini kani acara resepsi teng Kudus teng keluarga sarang keluarga ni Lukman, segmisi Habib Umar Mutahar. Sumpenang sanes. Jadi guyonane ning kiai-kiai ya ora wis kiai-kiai kabeh termasuk Habib Umar. Ada orang kiai rokok. Ini cerita-cerita anekdot ada kiai rokok. Pokoan ngarepe dokter. Pak Yai, kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? Gampang saya bawa korek. Sing kiai dhewe maksude iku nek wong rokok terus mari mati. Ya ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang dok, sama si bawa korek. Maksudnya nak rokok mati gak ada Jumat. Jadi gak sambung apa? Nak piyane Habib Umar, saya sering membaca bahayanya rokok. Saya baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca.

Zaman kowe ora ono Allah ya ora apa-apa, baik-baik saja. Itu Joko no kowe iku masalah, tapi ora bagi Allah, bagi kamu sendiri. Nek ora masalah wis dadi anon neraka. Ya dadi orang itu boleh tidak butuh orang lain, tapi fi umurid dunia. Nah, urusan akhirat kalau sudah butuh sanad, ya wa inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kamu harus punya sanad. Ya, mau misalnya kula alhamdulillah di sanad kada lah. Keluarga saya terutama ya Mbah Mun, terus ya selain lain dari keluarga saya, keluarga guru kita, gurunya guru kita, sampai carane bernafas kita wae eling Allah mau fi kulli nafasin ama hadada ni'amillahi wa ifdali fi kulli nafsin wa nafatin miswaya. Kita semua nafas kita Imam Syafi'i, kalau anak kalau cek cili lah tak kenapa lebet ini. Karena apa ya, jangan kira Imam Syafi'i terus koyok kue mau belajar fakih buat Imam Syafi'i nak apa turun itu. Kalau apal beberapa syairnya Imam Syafi'i, makanya saya tambah sumunang ambil jeneng Imam Syafi'i. Jadi beliau nak apa syair itu apa qalbi bi rahmatika wa huma dhu'unusi fi sirri wal i'lani wal fi sirri wal jahri wal i'lani wal ghalasi, terus-terusan ini wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dhikruka bainan nafsi wan nafasi. Jadi wa ma taqallabtu lan ora molak-malik ingsun, cara wong Jawa iku apa wong turu ra iso-iso apa jeneng kelibakan. Ini Imam Syafi'i masuk barang kelibakan ini aku. Ah, serepot. Santri ya. Apa mana? Sing rada islami ini dul-dul. Apa? Resah Imam Syafi'i atau mikir utang iku anane. Dadi wa mata qallabtu lan ora tau molak-malik ingsun. Maksudnya cara mau lho, cara bahasa kasar iki kelibakan. Fi naumi ing dalam turu ingsun wa fi sinati lan ing dalam ngantuk ingsun. Illa wa dzikruka, kecuali eling teng jenenganmu benan nafsi antarane jiwaku wan nafasi lan nafasku. Wa ma taqallabtu fi naumi wa fi sinati illa wa dzikruka benan nafsi wan nafasi. Jadi ulama di situ itu beliau tidak bikin syair, tidak bikin naduman, spontan tuh muji Allah. Nah saiki ora sing madzhab-madzhab Syafi'i koyo kowe wis wae turu ra iso glebakan. Mari urung mangan. Akhirnya mau mangan sih, barang mangan warak rokok anu lego terus terus mau ngorok turu ya Allah karim ya dure ya Allah. Jadi misalnya reso turu pikiran pertama mari kurang mangan. Mangan warak rokokan saler terus apa? Turu ngorok. Wah karim setan min khawalika kanan kiri setan Pak. Padahal ulama dhisik ape turu wudu se maca tasbih se dari kuangan-angan pangeran Rabbana ma khalaq tahada wa batila, terus bismika Allahumma ahya bismika amun, terus bismika wa du'tu jambi wa bismika arfa'u Allahumma rabbas samawati sabi wa rabbal arsil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wa nawa. Itu dungu turu orang ngara apa dungu, aku yakin bisa aku yang muni wah gus bak ngenyak uangnya tak tes malah aku izin ya dungane turu itu sing terkenal loh dungu turu baik dungu ngaji bodoh Allahumma bismika Allahumma ya bismika Allahumma berkono kiai kota bu tahu doa di ngaji enggak tahu Pak Ustaz dongane bismika Allahumma ya bismika Allahumma. Loh Pak Ustaz itu doa tidur karena kalau ngaji nah jare ora kiai donga turu mek ngaji ku padha aku dhisik wes kal maksude ku piye kok donga turu mek ngaji padha jebule nak ngaji turu. Ana kena ngaji dengan apa? Bismika Allahumma ya. Bismika. Terus ngaji. Faslun wis ndok ndi. Srepet. Sing rame-rame. Jute yo do urip apa? Wal afiatul anafiyati tifaul makare tekse ketolak sanggo barang sing ora seneng. Soalnya kalau suwon guys, soalnya jenengan sing senang pengiran ini sayi-sayi samu. Soalnya biye-biye sifat dasar orang mukmin biye waladina amanu asad tu hubbalillah. Misalnya orang iso asad tu ya sementing hubban. Ya tentu asad tu itu orang mukmin banget senengin yang pengiran. Dia nak makom berong iso asad tu ya sementing onok senengi. Ya onok apa? Onok senengi yes, dengan kadar yang klasem lah sementing iso onok senengi. Nak makom berong wali yo asad tu banget senang mau apa turu nak orang mau cayat kursi gak lego ya paham cukup mau cayat kursi bedak tahli mengenai aku senang ngono sing ngritik ku seneng ben rame itunya ben seru Sengkritik ya muka-muka apal tahlil. Jadi mengkritik itu fair. Orang apa apal terus mengkritik. Mana tahlil sih? Wong soli Abdullah solat ya lah satu wong meneng apa? Iku mana ada sengkritik semelok era apal. Pokoknya cucu ni wah filun. Susah. Iya tu kau mas soli. Abdullah solat ya lah satu makhluk ketiga. Nuri Huda saja mas. Nuri Huda terus. Oh, aku seneng guri semua orang kopi. Ada sengat main itu. Mak kiai na apal, gus profesi ini apal. Karena yang di saya modelnya permanen bagian tahlil yo, tahlil terus bagian dungo yo. Jadi sehingga kiai dungo kok digeser jadi mimpin tahlil yo gagap. Lo akeh lo kiai ngalim kon pemikir tahlil yo mikir mereka. Wah, datang daerah kula kiai ngalim bar kon mbet tahlil terus mau maca lelel wathok. Wah, niki sempun niki pun tak takoi kene apa? Kapal. Dene rapal urutane iku rapal. Iku kan buta apa ya? Buta keahlian ya gitu. Repot. Kok gini sing tahlil loro. Kapok ngene. Nah, kula tetep apal lebih singkat ta. Iku ngene kok ono sing luwe ahli to. Wong sing guri wis Singguri kacau meneng, tahlil dening kiai iki singguri sapa? Wah, suwi iku. Lha terkenal mbah iku nak tahlil. Ada masyarakat repot bareng diumumno BMC tahlil dipimpin kiai iki. Singguri jape. Wah, suwi. Aduh. Mangga donga dening Gus Wak dosen. Wah, cepet ya, mesin Gus Wak. Aku mergo ngono donga suwi ra mesti mandi ya sadok cepet ta yang timbang donga ngureng. Sing guri mesti gremeng ana wong gak terkenal dongane suwi dijeng wis sing guri. Waduh apa? Sawe. Mergo pikirane wong-wong wis nang berkat dibagi mulai. Mulane sing ngritik ku keben-ben yo ben balance ben seimbang. Cuma kalau suwon sing ngritik yo kudu ngregani lah piye-piye iku. Umat dilatih kenal pengirani lewat kalimat toy karena itu cara ya. Coba nak wis kenal yo aja waca benda dalil tapi turu yo diwaca ning omah yo di waca tapi aja waca ngarep bojomu kok dikongko jambi-jambi ben ora nyoal blonjo waca dhewean ning kamar dinikmati waca ngarep bojomu pas auzubillah minasyaitonir rajim bojomu riwat memang aku setan. Malah perkara to. Enak memang dia barani minas setan dirojo. Yo nak maca kok jubanter-banter ngarepe bojo pas liwat pas apa auzubillah. Minas setan dir. Bojomu ngamuk malah repot. Anan sing sange Anas anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kula dawuh sapa Nabi dewe ya kulo dawuh sapa Rabbuku mengeran sira kabeh fil hadis kulsi dalam hadis kulsi dewe ya ibn Adam ya anak Adam tafarrukh tenanono sira li ibadi tafarrukh fokus farukhi fokus tafarrukh fokus sira tapi mosok ki kuwi maknane fokus sapa ki kuwi maknane apa tenanono sira li ibadati krana ibadah ingsun amlak mongko ngebayi ingsun kalbaka ing ati sira ginan ing semuge kowe atimu kebaki eling aku mesti atimu sugih wa amla lan ngebaki ingsun ya deka ing ngarepmu riskon apane rezekine utawa riskon ing rezeki wis aku iku eling aku tenanan mesti atimu tak gawe ati sing cukup lan rezekimu tak cukupi ya ibn adam la taba aja ngedoh sira an sing ingsun yo aja geman adoh kok aku kaya apa apike pangeran zat sing gak butuh kita tapi mengandani kita. Kowe kok jadoh kok aku, wis sing parek aku. Mergo kae nek adoh kok aku amlak mongko nut apa jenenge ngebayi ingsun kalbaka fakron. Kowe nek adoh kok aku mesti ki fakir. Nek aja sampe kowe yo fakir ati, fakir donya. Mergo adoh kok pengen. Wong gak adoh kok pengen di amlak kalbaka fakron. Wa amlak lan ngebayi ingsun yadi ka ing tangan loro sira sukulan ing sibu. Akhire wis ada pangeran sibuk tapi ora dadekno barokahe uripe iku lara-larane wong kaya ya sibuk kangelan jebule ora dadi barokahe uripe mergo ada saking pangeran ruang riwayat hadis sebab atau berani mampu berani wal hakim lah.